kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka, mereka tinggalkan orang-orang yang mereka kenal dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yansyur lakum rabbakum min rahmatih. Allah akan sebarkan, Allah akan berikan, limpahkan rahmatnya kepada kalian. Ya, dan Allah akan siapkan bagi kalian perkara-perkara yang bermanfaat dan mudah dalam urusan kalian. Pelajaran yang dipetik dari ayat ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik untuknya. Maka seorang itu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Tapi dia harus thiqah billah. Percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia di atas al-haq. Dan meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia dan akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-17 dari surat Al-Kahfi, qala wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal wahum fi fajwatin min dalika min ayatillah mayyahdillahu fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka dari sebelah kanannya, dari arah kanannya. Wa idza gharabat, ketika matahari itu terbenam, taghriduhum dhata syimal, maka matahari itu akan menjauh dari mereka ke arah sebelah kiri mereka. Wahum fi fajwatim min, mereka berada di dalam perut gua tersebut. Dalika min ayatillah, yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk makanya, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Akan tetapi barang siapa yang Allah jadikan dirinya sesat, engkau tidak akan mendapatkan baginya penolong dan pemberi petunjuk padanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin. Fi qawlihi tazawaru qira'atan. Tazawar bi tasdidi zai wa asluha tatazawar wa tazawar bi takhfifi zai. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattara syamsa idza tala'at tazawaru." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tazawaru." Di situ terdapat dua qiraah, dua bacaan. Ya. Ada bacaan yang ya menyebutkan tazawar. Tazawar. Huruf zainya di tasydid. Di situ ada tasydidnya, tazawar. Yang mana aslinya adalah tatazawar. Ya. Kemudian tazawar dengan takhfif zai. Zainya ditakhfif, yaitu tidak ada tasdidnya di situ. Wal muradu bidzalika, annaha tamil. Dan dimasukkan dengan tazawar di sini adalah mataharinya condong. Condong dari gua mereka dzatal yamin, di sebelah kanan. Ankafihim dzatal yamin. Tusawwir kaifa yakunul kahfu al-ana idza kana tazawar anhu dzatal yamin. Sekarang bayangkan bagaimana ya, keadaan goa tersebut, letak goa tersebut, kalau mataharinya ketika terbit dia condong berada di sebelah kanan dari goa tersebut. Yakunu wajhul kahfi ila shimal. Ya. Yakunul wajhul kahf, arah dari goa tersebut adalah menghadap ke utara. Ya. Ya, kalau kita membayangkannya gampang bahwasanya kalau di peta arah utara itu adalah arah sebelah atas. Ya. Timur itu sebelah kanan, barat itu sebelah kiri, selatan itu sebelah bawah. Ya. Kalau berarti timur ada di sebelah kanan kita, berarti kita menghadap ke utara. Timur di sebelah kanan kita berarti kita menghadap ke utara. Ya. Maka kalau matahari itu ketika terbitnya dia condong atau berada di sebelah utara, di sebelah kanan dari goa, dan ketika dia menjauh dari goa ya menuju ke arah barat, dia berada di sebelah kirinya, berarti goanya menghadap ke arah utara. Walihada qala ba'duhum inna wajhal kahfi ila banati na'sh an-nujum al-ma'rufah fi sama' ya'rifuha ahlul bar. Karena itu sebagian mereka berkata bahwasannya ya goa tersebut menghadap kepada Banatun Nash. Ya, ini istilah tentang rasi bintang. Ya, rasi bintang yang ada di sebelah utara. Ya. Kalau bahasa ilmiahnya adalah rasi Ursa Major. Ya. Kalau bahasa kita adalah rasi biduk. Ya, atau bintang tujuh. Yang ada di sebelah utara. Qala wa idza gharabat taqriduhum dhata shimal. Ketika matahari itu terbenam, ya, maka matahari itu menjauh ke sebelah kirinya. Fataku takunu ala shimalil ghar, yaitu berada pada shimal. Sebelah kiri dari goa. Ini menunjukkan bahwasanya goa menghadap ke arah utara. Wa qawluhu taqriduhum kila al-ma'na tatrukuhum wa kila tusibu minhum wa huwal aqrab annaha tusibu minhum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala taqriduhum wa idza gharabat taqriduhum kila, ya, disebutkan dari maknanya adalah tatrukuhum, yaitu mataharinya menjauh dari mereka. Ya. Wa kila tusibu minhum, yaitu cahaya matahari itu mengenai mereka, yaitu para pemuda tersebut. Dan ini lebih dekat, ya, dan lebih benar dari sisi maknanya, bahwasanya cahaya matahari tersebut, ya, mengenai mereka. Wa faidatu hadhihi al-isabah an tamna ajsamahum min at-taghayyur. Li'anna asy-syamsa kama yaqulun nas innaha sihhatun wa faidatun lil ajsam. Dan faedahnya, ya, ketika mereka terkena cahaya matahari ini, ini mencegah mereka dari terjadinya perubahan pada jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka. Ingat bahwasanya mereka tidur di dalam gua itu lebih dari 300 tahun lamanya. Ya. Li'anna syamsa kama yaqulun nas, karena matahari itu sebagaimana dikatakan manusia innaha sihah. Matahari itu terdapat padanya kesehatan dan faedah untuk tubuh. Wahum fi fajwatim min ad-damiru ya'udu ala ha'ula'il fityah. Hadihil fajwah ya'ni asyai ad-dakhil. Ya'ni laisu ala babil kahfi mubashara bal fi makanin dakhil. Li'anna dhalika ahfad lahum. Wahum fi fajwatim min. Mereka berada di, ya, ruangan yang luas di dalam goa tersebut, dalam perut goa. Hum di sini domir, kata ganti hum kembali kepada pemuda tersebut. Ya, dan ya, ruangan tersebut berada di sebelah dalam dari goa. Yaitu mereka bukan berada di dekat pintu goa, pintu masuknya cara langsung. Bahkan mereka berada di dalamnya. Li'anna dhalika ahfad lahum, karena itu lebih, ya, itu akan lebih menjaga mereka. Mereka dalam keadaan, ya, menyembunyikan diri mereka. Tentu bersembunyi dari kaum mereka, mengasingkan diri dari kaum mereka. Tentu akan lebih terjaga dan akan lebih tidak ketahuan kalau mereka berada di sebelah dalam. Wa fi qawlihi ta'ala idza tala'at tazawaru wa idza gharabat taqriduhum. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala idza tala'at, ketika matahari terbit, tazawar, ya, matahari itu condong berada sebelah kanan mereka. Wa idza gharabat taqriduhum, matahari itu berada di sebelah kiri mereka. Ya. Dalil di sini terdapat dalil ala anna syamsa hiyallati tataharrak wa hiyallati bitaharrukiha yakunu tulu' wal ghurub khilafan lima yaquluhu an-nas al-yawm min anna alladhi yaduru wal ard. Ya. Di sini merupakan dalil bahwasanya mataharilah yang bergerak, dan mataharilah dengan gerakannya tersebut dia terbit dan dia terbenam. Ini menyelisihi, berbeda dengan apa yang orang-orang katakan pada hari ini, pada zaman saat ini. Bahwasanya yang berputar atau yang bergerak mengelilingi yang bergerak adalah bumi, ya, mengelilingi matahari. Wa amma syamsa fa hiya tsabita. Adapun asy-syams, matahari, dia tidak bergerak. Ya. Ini apa yang kita pelajari bahwasanya di dalam ilmu, ya, di dalam ilmu fisika perbintangan, ya, bahwasanya bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, ya. Tetapi dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam juga dalam Al-Quran jelas diantaranya ayat ini bahwasanya yang terbit, terbenam adalah matahari. Berarti yang bergerak adalah matahari. Dan ini yang kita saksikan secara kasat mata kita di kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun ya sudah menjadi keumuman bahwasanya matahari atau bumilah yang mengitari matahari. Ya. Tapi apa sekarang yang menjadi buktinya? Ya, atau menjadi kepastiannya? Semua adalah teori. Ya, semua adalah teori. Sementara kita berhadapan dengan dalil. Ya, dari Al-Quran menyebutkan demikian. Fanahnu ladaina syai'un min kalamillah. Al-wajibu alaina. An-najriyahu ala zahirihi. Wa alla natazahzah an hadha adh-dhahir illa bi dalilin bayyin. Yang menjadi kewajiban kita ya adalah kita membiarkan ayat ini secara zahirnya. Ini hukum asalnya demikian. Tidak kita berpaling dari maknanya yang zahir kecuali kalau ada dalil yang nyata dan yang jelas. Ya. Tidak kita berpaling dari apa yang ada kecuali ada dalil yang jelas. Fa idza sabata ladaina biddalilil qati anna ikhtilafal laili wan nahar bisababi dauranil ard fahina idzin yajibu an nu'awwil al-ayat ila al-ma'na al-mutabiq lil waqi'. Kalau betul-betul ya jelas di situ ada dalil yang pasti yang nyata bahwasanya pergantian siang dan malam itu disebabkan oleh perputaran bumi, maka ketika itu wajib bagi kita untuk mentakwil ayat kepada makna yang sesuai dengan waqi. Ya. Apa? Misalnya benarkah ya dalam 24 jam ya bahwasanya bumi itu mengalami rotasi satu putaran penuh ya, mengalami rotasi ya, berputar pada porosnya satu putaran penuh dalam satu hari satu malam 24 jam ya. Ini adalah teorinya, tapi apa yang menjadi buktinya ya? Dengan kecepatan yang sangat besar ya, misalnya kalau seorang itu berada di atas mobil dengan kecepatan yang tinggi, dia membuka jendela mobil tersebut, apa yang dia rasakan? Ya, angin juga yang sangat keras dia rasakan. Tetapi kenapa kita di muka bumi ini, ya kalau betul bumi itu berputar dengan sangat cepatnya, ya satu kali putaran penuh dalam 24 jam kita tidak merasakan apa-apa. Ya, tidak merasakan apa-apa. Oh, nanti dijawab lagi, oh bahwasanya di situ ada juga angin atau udara yang bergerak dengan kecepatan yang sama ke arah yang kebalikannya. Itu namanya teori, tapi apa yang menjadi buktinya? Ya. Kalau misalnya ada sesuatu atau perkara helikopter misalnya, ya, yang bisa terbang di tempat, ya, dia berada di tempat terbang di ketinggian sekitar, ya, berapa meter di atas permukaan laut, kemudian dia selama 24 jam di situ saja, apakah berarti dia sudah mengelilingi bumi? Toh ternyata tidak. Ya, toh ternyata tidak. Ya. Sekarang apa yang menjadi bukti bahwasanya bumi itu betul-betul berputar pada porosnya? Apa yang menjadi bukti bahwasanya bumi itu mengelilingi matahari? Sementara yang kita lihat bahwasanya matahari itu yang bergerak, ya, terbit dari sebelah timur, bergerak terus ke arah barat, kemudian tenggelam ke arah barat, begitu juga bulan. Ya, dan bulan kita katakan bulan yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi bulan. Apa bedanya? Ya, sama-sama yang kita lihat mereka yang bergerak. Ya, ditambah lagi dalil-dalil dari Al-Quran. Seperti ayat ini. Begitu juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari itu, ya, berjalan di atas tempat peredarannya. Menunjukkan matahari bergerak. Ya. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar walal layli laylu sabiqun nahar. Ya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala firman, tidaklah matahari itu dia akan mendahului bulan. Ya. Jelas ayatnya. Jelas ayatnya. Dalam surat Yasin. Ya, dalam surat Yasin yang sering dibaca oleh kita. Ya, yang sering kita baca. Ya. La asyamsu yambagilah antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari itu akan mendapatkan bulan atau menyusul bulan, mendahului bulan, dan malam pun tidak akan mendahului siang. Semua sudah diedar dalam garis edarnya masing-masing. Ya. Ini zahir dari ayat jelas menunjukkan bahwasanya matahari dan bulanlah yang bergerak sementara bumi tidak bergerak. Ya. Yang ada sekarang ini adalah teori. Ya. Seandainya kalau memang di situ ada dalil yang jelas-jelas pasti, dalil yang jelas-jelas menunjukkan bahwasanya matahari itu yang dikelilingi oleh bumi, ya, kemudian matahari atau bumi berputar pada porosnya. Ya, ada yang demikian itu benar-benar ada bukti yang nyata. Ya. Maka ketika itu kita takwilkan ayat kepada makna yang sesuai dengan wakilnya kenyataannya. Fanaqul, kita katakan, idza tala'at fi ra'yil ain wa idza gharabat fi ra'yil ain tazawar fi ra'yil ain taqridu fi ra'yil ain. Maka ketika itu kalau kita betul-betul ada dalil, ya, bukti nyata yang pasti, ya, sementara apa yang kita lihat, perhatikan sehari-hari kita bahwasanya matahari yang bergerak, ya. Maka kalau memang ada dalil yang pasti menyebutkan yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari, kita katakan ketika itu, ya, bahwasanya ketika matahari terbit, ya, fi ra'yil ain, apa yang dilihat oleh mata, atau ketika matahari terbenam, apa yang dilihat oleh mata, ya, atau dia condong, apa yang dilihat oleh mata kita sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata kita, atau dia menjauh dari kita sesuai dengan apa yang kita lihat dari mata kita. Ya, baru kita katakan demikian. Amma qabla an yatabayyana lana bid-dalilil qati' an asy-syamsu thabitah. Ya. Wal ardu hiya allati tadur bidawraniha yakhtalifu al-lailu wan-nahar. Fa innana la naqbal hadza abada. Akan tetapi sebelum jelas bagi kami dalil yang pasti bahwasanya, ya, matahari yang diam dan bumi lah yang berputar, Dan dengan berputarnya bumi terjadi perselisihan, pergantian siang dan malam. Kita tidak akan terima ini. Ya, selamanya. Sampai betul-betul ada dalil yang jelas. Alaina an naqul inna syamsa hiya allati bidawraniha yakunu al-laili wan nahar. Wajib bagi kita mengatakan bahwasanya mataharilah yang berputar. Ya, yang bergerak, dan dengan sebab itulah terjadi pergantian siang dan malam. Matahari terbit, kemudian bergerak ke arah barat, terbenam. Ya, besok terbit lagi dari sebelah timur. Ya. Li'annallaha adhafal af'al ilaiha. Karena Allah menyandarkan fi'ilnya, peristiwanya kepada matahari. Matahari yang bergerak. Matahari yang berjalan, tajri. Matahari yang terbit, matahari yang terbenam. Ya. Dan asalnya adalah dia yang melakukan, bukan selainnya. Begitu juga wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina gharabati syamsu qala li Abi Dzar. Ya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari terbenam, dia berkata kepada Abi Dzar, "Atadri aina tadhhab?" Tahukah engkau kemana dia pergi, yaitu matahari? Ya, dia yang pergi, dia yang bergerak, bukan bumi yang bergerak. Fa asnadad dihab ilaiha. Allah sandarkan pergi kepada matahari. Ya. Wa nahnu na'lamu ilman liyakin anna Allah ta'ala a'lamu bi khalqihi wa la naqbal hadsan wa la dhanna. Dan kita mengetahui dengan ilmu yang yakin, dengan keyakinan yang jelas bahwasanya Allah itu lebih tahu tentang makhluknya. Allah lebih tahu tentang makhluknya. Ya. Atau misalnya mungkin ada orang mengatakan, nah itukah Rasulullah SAW belum ada ilmu astronomi. Ya. Melihat dengan apa yang beliau lihat saja. Mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau bicara dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya. Beliau berbicara dengan wahyu. Berapa banyak perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang dikatakan ketika itu belum ada pengetahuan yang maju. Tetapi baru bisa terungkap saat-saat ini saja. Bahkan begitu banyak yang belum bisa diungkap. Karena bukan berasal dari hawa nafsu beliau, tapi dari wahyu dari Allah yang Maha Pencipta. Ya, Allah Maha tahu tentang makhluknya, dan kita tidak menerima apa yang menjadi persangkaan, hanya teori saja. Teori setiap orang bisa teori. Teori tergantung paling banyak, ya, mana yang banyak diketahui oleh orang. Sebelum ada teori matahari atau bumi mengelilingi matahari, dahulu juga ada teori matahari yang mengelilingi bumi atau dikenal dengan heliosentris. Ya. Bahkan sebelumnya ada teori egosentris bahwasanya kitalah setiap orang menjadi pusat dari tata surya atau pusat dari alam raya ini. Ya. Teori, sekali lagi itu teori. Bukti nyatanya, ya, kalau memang ada bukti nyatanya yang betul-betul bisa diterima, yang betul-betul bisa dilihat, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar efek atau segala macam, maka kita terima. Bagaimana kata Syekh rahimahullahu taala. Akan tetapi sebelum ada itu, maka apa yang menjadi zahir ayat itu yang kita pakai dan itu yang kita yakini dan itu yang kita katakan. Walakin law tayaqqanna yaqinan anna syamsa thabitatun fi makaniha wa anna al-ardha taduru hawlaha. Akan tetapi kalau kita betul-betul yakin dengan yakin-yakinnya bahwasanya mataharilah yang tetap di tempatnya dan bumilah yang berputar di sekitar mengelilinginya. Kalau betul-betul yakin kapan? Kalau memang betul-betul ada bukti yang nyata. Bukan hanya sekedar teori. Bukan hanya sekedar efek-efeknya ini. Ini menunjukkan ya bahwasanya yang berputar adalah bumi bukan matahari. Karena apa? Karena ya kalau ini itu masih teori namanya. Ya, belum bukti yang nyata. Wa yakunul lail wan nahar. Dan dengan sebab perputaran bumi itulah terjadi siang dan malam. Kalau betul-betul yakin, fahina idin ta'wilul ayat wajibun hatta la yukhaliful Qur'an al-syai'a al-maktu'bih. Maka ketika itu, kalau betul-betul ada dalil yang nyata, kita ta'wil. Menakwilkan ayat ketika itu, maka hukumnya wajib. Supaya Al-Quran tidak menyelisihi ya, dengan apa yang nyata. Qala ta'ala dzalika min ayatillah ad-dhamir ya'udu 'ala hali ha'ula'il fityah. Yang demikian itu merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yaitu kembali kepada mereka para pemuda tersebut. Ya. Yang pertama mereka kharaju min qaumihim. Yang kedua iwa'uhum li hadzal ghar. Yang ketiga taysirullahi 'azza wa jalla lahum gharan munasaban. Ya, keluarnya mereka dari kaum mereka, pergi mereka dari kaum mereka. Kemudian mereka berlindung di dalam goa. Kemudian Allah mudahkan bagi mereka sebuah goa yang sesuai dengan keadaan mereka. La syakka anna hadza min ayatillah ad-dalla 'ala hikmatihi wa rahmatihi 'azza wa jal. Maka ini jelas pasti tidak diragukan lagi. Ini merupakan merupakan ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan hikmah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal na'tabir anna hadza karamah? Tapi apakah kita katakan bahwasanya ini adalah karamah dari Allah? Al-jawab na'am na'tabiruhu karamah wala syak. Betul. Kita katakan bahwasannya ini adalah karamah tanpa ragu lagi. Qala man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Berikutnya firman Allah, man yahdillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan dapatkan baginya waliyam mursyida. Ya, penolong dan yang memberi petunjuk. Dia akan kedapatkan. Man yahdi. Man syartiyah. Ya, man di sini adalah syartiyah. Huruf atau isim syarat. Dan dalilnya wa dalil ala annaha syartiyah. Hadful ya min yahdi. Bahwasanya dalil, bahwasanya man adalah syartiyah. Ya, dihapusnya huruf ya pada yahdi, yaitu yahdi, man yahdi, yahdi dalam keadaan majzum. Ini kaitannya dengan ilmu nahwu. Ya, digahului oleh man, asyartiyah. Dan jawab syart, ya fahwal muhtad. Ya, wal muhtad asruha al muhtadi bil ya, lakin hudifatil ya takhfifan kama hudifat fi qawlihi ta'ala al kabirul muta'al. Dan jawabnya darah besar, ya, yaitu siapa yang mendapatkan petunjuk kalau orang Allah berikan pada petunjuk, ya, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka dialah yang mendapatkan petunjuk, ya, syaratnya Allah berikan petunjuk, ya, apa jawab syaratnya dia akan mendapatkan petunjuk. Al-muhtad asluha masalahnya adalah al-muhtadi, ya, di situ ada huruf ya, tapi akan tetapi hurufnya dihilangkan, ya, takhfifan untuk meringankan. Sebagaimana dihilangkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Kabirul Muta'al. Di situ harusnya ada Al-Kabirul Muta'ali. Qala wa may yudlil. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, ayyuqaddir an yakuna dhalan. Yaitu Allah takdirkan baginya untuk menjadi sesat. Ya, karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, kalau gitu bagaimana? Kita tidak tahu. Ya, sudahlah kita ikuti takdir saja. Kalau Allah takdirkan kita mendapatkan petunjuk, Allah akan mendapat, kita akan mendapatkan petunjuk. Kalau Allah takdirkan kita syirik, kita mau apa lagi? Ya, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ya. kullun, ya, semua itu yusir, akan dimudahkan lima khuliqalah terhadap apa yang menjadi penciptaan dia. Kita berharap bahwasanya kita ditakdirkan dengan takdir yang baik, karena itu kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, dan dimudahkan, kalau orang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik, maka kita harapkan bahwasanya takdirnya adalah takdir yang baik memang. Tapi sebaliknya, kalau seorang itu susah, banyak membantah, ya, disuruh untuk berbaik, dalihnya adalah takdir, ya kita khawatirkan, jangan-jangan benar bahwasanya dia ditakdirkan Allah untuk sesat misalnya, wal'iyadu billah. Jangan seperti itu. Ya. Falan tajidalahu waliyam mursyida. Engkau tidak akan mendapatkan baginya penolong dan pemberi petunjuk. Ai man yatawallahu wa yursiduhu ila sawab. Engkau tidak akan mendapatkan siapa yang akan memberikan pertolongan padanya dan memberikan bimbingan dia untuk kembali pada jalan yang benar. Artinya, ya, wa fi hadzal khabar minallah tanbih ila annana la nas'alul hidayah illa minallah. Taib sebelumnya. Artinya bahwasanya kalau memang sudah Allah takdirkan dia sesat, ya, tetap kita semuanya akan jelaskan nanti. Ya, kita ingatkan dia, kita berusaha bimbing dia. Tapi kalau ya memang sudah Allah jadikan dia sesat, ya tidak akan bermanfaat bimbingan tersebut. Hanya kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita untuk mengajak kepada kebaikan. Wa fi hadza al-khabar, dalam khabar ini, penjelasan ini, terdapat tanbih, peringatan, bahwasanya tidaklah kita meminta petunjuk kecuali dari Allah. Ya. Dan bahwasanya wa annala la najza idza ra'aina man huwa dhal, li'anna al-idhlal biyadillah. Li'annal idlal biyadillah. Dan juga agar kita tidak merasa resah ketika kita melihat ada seorang yang tersesat, karena yang menyesatkannya adalah Allah. Dan kesesatan, penyesatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nu'minu bil qadar wa la nashud al idlal al waqi' min Allah. Ya, kita beriman terhadap apa yang menjadi takdir dan kita tidak, ya, murka marah, ya, penyesatan yang terjadi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin yajibu alaina an nursyida haula idhalin. Wajib bagi kita untuk memberikan petunjuk pada mereka. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, adapun ya masalah dia akan mendapatkan petunjuk atau tidak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuna syar'un wa qadar. Di sini terdapat perkara yang disyariatkan dan perkara yang sifatnya takdir. Al-qadar yajibu alaika an tardha bihi ala kulli hal. Perkara yang sifatnya takdir, ya, yaitu apa saja yang terjadi, perkara-perkara yang terjadi, wajib bagimu untuk engkau ridha terhadapnya dalam setiap keadaan. Artinya itu adalah takdir dari Allah, baik ataupun jelek, itu adalah takdir dari Allah, tidak bisa kita untuk mengingkarinya. Ya. Wal maqdur fihi tafsil. Adapun yang ditakdirkan, di situ terdapat, ya, tafsil, perincian. Pentakdiran dari Allah, apa yang dilakukan Allah dari mentakdirkan, di situ kita ridha apapun yang terjadi. Adapun apa yang ditakdirkan oleh Allah, ya, objeknya, di situ terdapat tafsil. Terdapat rincian. Wal masru' yajibu an tardha bihi ala kulli hal. Perkara yang disyariatkan, ya, maka wajib engkau untuk ridha terhadapnya. Fa nahnu narda an Allah ja'ala an-nas ala qismain muhtad wa dal. Ya, kita ridha terhadap apa yang Allah takdirkan menjadikan manusia menjadi dua macam, dua golongan, yang mendapatkan petunjuk yang dan yang sesat. Tetapi dari sisi kita sendiri, lakin yajibu alaina ma'adzalika an nas'a fi hidayatil khalq. Wajib bagi kita untuk berusaha ya, untuk agar makhluk-makhluk tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, yang perlu kita pahami bahwasanya takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk adalah kita berusaha ya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Ya, menjauhi apa yang dilarang. Ya. Adapun kalau kita melihat seorang misalnya dia berada di dalam kesalahan, maka yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah adalah mengingatkannya dan menuntunnya kepada jalan yang benar. Ya, adapun dia menerima atau tidak, maka itu adalah kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.